Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azabanar. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan peliharalah dari siksa neraka. Doa sesudah makan dan minum. Alhamdulillahillazi atau amana awasakona waj'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan telah menjadikan kami sebagai orang-orang muslim.